Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 84 bersama Ustaz kita Dr. Haji Ardiansah LCMA. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui. Katakanlah, kata-katakanlah ini diucapkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai perenungan bagi kita. Dan ini juga menjadi ucapan kita kepada siapa saja yang kafir kepada hari kebangkitan. Sebagaimana Nabi Muhammad diajak untuk berkata tentang kepada mereka yang kafir tentang hari kebangkitan, yang mengingkari adanya pembalasan, yang menolak adanya surga dan neraka. Limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Siapa pemilik bumi yang ada di dalamnya jika mereka mengetahui. Pada esok hari di ayat 85 akan timbul jawabannya. Sayaquluna lillah, Allah lah pemilik itu. Jadi kalau alasan kaum kafir mengatakan keadaan hidup akhirat tidak dapat diketahui dan dibuktikan, pada ayat 83 kemarin kita kaji, di hadapan mereka diperlihatkan keadaan bumi yang benar-benar nyata. Bumi ini milik siapa? Apakah engkau yang menciptakan bumi ini? Apakah manusia yang menciptakan bumi ini? Apakah si jenius itu yang menciptakan bumi ini? Sehebat apapun manusia yang makhluk tadi, tidak akan mungkin menciptakan bumi yang kecil ini. Pendengar yang dimuliakan Allah, bumi ini dengan kemajuan teknologi dapat diketahui adalah bagian dari ribuan miliar bintang di angkasa luas. Matahari yang kita lihat besarnya 3000 kali lipat bumi ini, kita temukan ada bintang yang besarnya 3000 kali lipat matahari tadi. Ada yang kecil, ada yang sebesar itu. Dan itu jumlahnya ribuan miliar. Dan itu bukanlah hitungan mati, karena proses penciptaan bintang masih terus berlangsung. Itu masih di angkasa yang bernama lapisan langit. Di luar langit kita tidak tahu apakah masih ada planet lain yang jumlahnya ribuan miliar tadi. Maka kalau Allah mampu menciptakan bumi yang kecil ini seperti pasir di pantai yang luas, ambil satu pasir, itulah bumi di hamparan ribuan miliar pasir yang lain. Dan di dalam bumi itu kita hidup bersama dengan 6 miliar saudara kita. Dan kita hidup di sepertiga kulit bumi, karena 2/3 adalah lautan. Kalaulah Allah penguasa alam raya yang begitu besarnya dan benar-benar nyata bumi ini bukan kita yang buat, maka Allah sangat mudah untuk menghapus satu titik di angkasa ini dan menghidupkannya kembali untuk diminta pertanggungjawabannya. Ini pertanyaan yang untuk kita renungi. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk, menyadarkan kita betapa kecilnya kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Dan betapa agungnya Allah, wajar jika ketika kita menang di Ramadan, mengalahkan hawa nafsu, kita pun bertakbir. Allahu Akbar. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Ardiansah. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, as-sa'imun was-sa'imat yang berbahagia, Sungguh ketika kita membaca ayat ini membuat kita semakin kokoh untuk senantiasa membaca Al-Quran. Semakin semangat kita untuk menelaah isi kandungan Al-Quran karena begitu indah. Sebab para ahli tafsir mengatakan, pertanyaan yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengungkapkannya kepada orang-orang kafir Quraisy ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak terbantahkan. Siapa di muka bumi ini yang berani mengatakan bahwa dialah yang mencipta alam semesta ini? Maka kalau ada orang yang mengatakan dan berani mengklaim seperti itu, maka orang satu dunia ini akan mentertawakannya. Bahkan binatang-binatang sekalipun akan mentertawakannya karena tidak mungkin dia menciptakan alam semesta ini. Karena alam semesta ini, katakanlah bumi saja, ya, itu sudah ada semenjak sebelum dia ada. Jadi apa yang menjadi pertanyaan di sini, sebenarnya intinya bukanlah pertanyaan, tapi penegasan. Dan sekaligus pertanyaan ini memutarbalikkan apa yang menjadi kesombongan dan keangkuhan serta keragu-raguan orang-orang musyrik Quraisy yang kita sudah bahas beberapa ayat terdahulu di beberapa hari yang lalu. Jadi kalau orang-orang kafir Quraisy mengatakan in hiya illa asatirul awwalin, sesungguhnya bahwa tentang hari berbangkit, cerita tentang adanya hari pembalasan, hari kiamat dan sebagainya itu hanyalah cerita-cerita kosong dan kisah-kisah dongeng belaka, maka pertanyaannya siapa yang punya alam semesta ini, siapa yang punya bumi ini, siapa yang menciptakannya? Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya, maka Allah telah menginformasikan kepada kita, Allah telah menceritakan kepada kita adanya hari kebangkitan, dan itu pasti akan terjadi. Nah, jadi yang menjadi menarik bagi kita ketika membaca ayat suci Al-Quran, apalagi kesempatan kita di bulan Ramadan ini, insyaAllah luas untuk menelaah, dan banyak kajian-kajian Ramadan yang membahas tentang kandungan Al-Quran, membuka pemahaman dan membuka kesadaran kita, mungkin dari awal lagi bahwa sebenarnya hidup ini di muka bumi ini adalah sementara. Wa ilaina turja'un, kata Allah, dan kepada kamilah kalian akan pasti akan kembali. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita mempersiapkan diri kita. Semoga kita adalah orang-orang yang menang, adalah orang-orang yang memang dapat melawan hawa nafsu kita. Kita dapat berpuasa dengan baik, dengan mengisi hari-hari kita dengan tilawatil Quran, dengan berpuasa dan menjaga mata, mulut, pendengaran telinga kita dan sebagainya dari anggota tubuh kita, dan kita meningkatkan kesalehan individu dan kesalehan sosial kita, dan kita juga berupaya senantiasa untuk berinfak dan bersedekah, mengeluarkan sebahagian daripada harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak seberuntung kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita membaca Al-Quran, dengan senantiasa kita mentadabbur dan bertadarus di bulan Ramadan ini terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan mencerahkan hidup kita. Allah pasti akan menyejukkan hati kita. Pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan yang kita hadapi. Oleh karena itu, dengan menelaah isi kandungan Al-Quran, semakin kokoh keimanan kita kepada Allah, semakin kuat kita untuk beramal ibadah, dan tidak pernah kita merasa apapun yang dibebankan Allah pada diri kita menjadi suatu beban. Pada hakikatnya itu adalah kebahagiaan yang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga Ramadan yang kita jalankan kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui. Amin. Dari Ramadan-Ramadan yang lalu. Mungkin itu tambahan saya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah atas penjabarannya yang begitu bagus dan luar biasa. Ayat ini ditutup dengan in kuntum ta'lamun, jika kamu berilmu, ilmu akan membuka bumi yang kecil ini dengan kacamata yang luar biasa. Kagum kita melihat makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi yang kecil ini. Lihat, perhatikan tubuh manusia, sungguh luar biasa. Lihat, perhatikan ternak, hewan-hewan yang ada di sekitar kita juga luar biasa. Tumbuh-tumbuhan, masya Allah, subhanallah. Air yang mengalir, hujan yang terjadi akibat proses alam yang sengaja Allah ciptakan, lautan 2/3 agar proses penguapan juga luar biasa. Maka kita akan sampai pada titik kalau kita berilmu, kita beriman. Ilmu mengajak kita untuk beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.